Ya, bismillah. Sebelum kita lanjutkan, ada yang setoran Prof. Hijaya, tafadhal. Dari Adik Sabaya. Selain yang sudah setor. Zam, mustana. Alif. Profijanya. Dari mulai alif, ba, ta, ta, jim, ha. Baca. Fadal baca. Ada yang siap? Tolonglah. Mau satu-satu atau tiga-tiga? Wihsan, sudah hafal? Tentang kalau sudah halal, kita mau nyoba. Jangan sampai ditanya sama anak-anak di rumah, ini huruf apa, Pak? Huruf ja. Oh, salah, itu huruf jim. Baik. Dan siap. Tafadhal. Kurang panjang saja. Kurang sedikit. Coba ulangi. Dari alif. Zal, dal, zal, ro, za, gitu. Jangan dal, dal. Kalau dal, dal kan pendek. Dal, zal, ro, za. Mantul. Jangan sod, dot, sod, dod. Sin-sin juga jangan sin-sin, sin-shin. Tapi sin, shin, sod, bod. Ghain, jangan ghin. Ghain. Tiga-tiga. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Gampang. Satu-satu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan, zan, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, vo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya, satu-satu. Tiga-tiga. Ada lagi yang mau nyoba? Alif ba ta ra jim ha kha dal zal ra za sin sin sad zad ta ba ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha hamzah ya. Ada lagi? Bunara hafal? Satu lagi ya, ada? Yang mau nyoba? Alif bata. Cepat alifnya. Alif. Alif bata. Nah, alif. Alif. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra za sin shin sad bad. Mantul. Sad. Sad bad. Ra. Ain, to, to, to, ain, rain, ro, rain, rain, saya jangan rain, karena ada suka rain, tu rain, rain, fa, ko, kaf, kaf, kaf, lam, min, nun, waw, waw, ham, ha. Berikutnya kita baca bagian yang terakhir. Total dibaca satu kotak satu kotak. Bentar. Ada. Halaman 42. Kotak yang terakhir. Kemudian dibaca satu-satu ya. Yang belum disambung berarti dibacanya satu-satu. Alif lam. Lam. Alif lam mim. Okay. Terus awasan. Alif lam ra. Okay. Terus. Ra sin mim. Ya. Terus. Ain sin kaf. Baik, terus. Alif lam mim ra. Baik. Alif lam mim sad. Baik, terus. Kaf ha ya ain sad. Baik, terus sekarang yang kedua disambung cara bacanya. Karena sudah disambungkan tulisannya. Coba. Benar. Sambung. Kalau tadi kan alif lam mim. Baik, sekarang yang kedua ini disambung. Alif lam mim. Baik, tapi masih pendek karena belum ada tanda panjangnya ya. Alif lam mim. Belum diberikan tanda panjang. Terus. Alif lam ra. Baik. Ulangi. Tosini. Di idgomkan. Tosini. Tosini. Asalnya sin, ujungnya nun, tapi bertemu dengan mim. Terus. Ain sin kaf. Sambungkan. Ain sin kaf. Ya, ketika disambung nun sukun bertemu dengan sin dan bertemu dengan qaf, berarti diikhfakan. Ain sin qaf seperti itu. Cuma masih pendek. Coba dibaca ikhfa. Ain sin qaf. Baik. Terus sudah. Tafadhal. Alif lam ra. Baik. Alif lam mim ra. Ayo. Terus alif lam mim sad. Alif sad. Tafadhal. Lanjutkan. Sekarang yang terakhir baru diberikan tanda panjang. Yang ada tanda stripnya itu dibaca 6 harokat ya, sebagai mad harfi lazim kilmi ya, mad lazim harfi ya, mad lazim harfi yang ada tandanya dibaca 6 harokat. Tafadhal. Terus. Hey, berikutnya. Hey, berikutnya. Kedua terakhir. Tanya satu lagi. Ada lagi. Yang terakhir. Baca ikuti alif lam mim alif lam mim lilanya 6 harokat, yang ketujuhnya di idghamkan ke mim. Alif lam mim. Yang ketujuh didugamkan ke mim. Ditahan dulu setelah panjang. Alif lam mim. Jangan lurus. Alif lam mim. Digongkan. Lam mim. Ditahan. Ulangi sekali lagi. Alif lam mim. kedua alif lam ra. Alif lam ra. Yang kedua tidak diidghamkan tapi jelas. Alif lam ra. Dua harakat. Ra. Dua harakat yang tidak ditandanya. Berikutnya Tosim Mim. Tosim Tok dua harokat. Setelah sin enam harokat baru di idghamkan ke mim. Tosim kan ditahan sin mim belum ta sin. Dalam pembacaan ain ada dua cara, boleh 6 harakat boleh 4, khusus untuk ain di surat Asy-Syura dan juga surat Maryam. Ain dulu panjang. Ain baru terakhirnya masuk ikhfa. Ainnya 4 atau 6 harakat. Ain baru masuk ke ikhfa. Kemudian sin juga sama. Sin naik. Sin qaf. Seperti itu. Jadi panjang dulu. Jangan langsung ain, jangan langsung ke ikhfa. Ya. Atau sin. Jadi yang panjangnya bukan ikhfa. Si-nya dulu, E-nya dulu. Ain Sin Qaf. Fadhal. Ain Sin. Berikutnya Alif Lam Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Sad. Berikutnya ha dengan ya dua harakat, yang lainnya 6 kecuali ain boleh 4. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Jadi kan yang panjang, bukan kaf kan sulit. Tapi kaf ha ya ain baru naik yang kelimanya atau yang ketujuhnya. Ain sad. Seperti itu pembacaan di awal-awal, diperhatikan, dilatih cara membacanya. Tayyibun Allahumma.